Bismillahirrahmanirrahim. Inna lillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fi kitabihi al-karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخوانا في الدين عزكم الله وبارك الله فيكم. إن شاء الله kita melanjutkan pembahasan dari kitab تفسير كريم الرحمن، masih dalam surah Al-A'raf. Masuk ayat yang ke-61. Qala Allah Ta'ala: Qala ya qawmi laysa bi dolala walakinni rasulun min rabbil alamin. Berkata Nabi Nuh AS: Wahai qawmku, aku tidak sesat, akan tapi aku adalah seorang utusan dari Rabb semesta alam. Uballighukum risalati Rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Aku menyampaikan kepada kalian amanat dari Rabbku, risalah dari Rabbku. Dan aku menasihati kalian dan aku mengetahui dari Allah Subhanahu wa ta'ala apa yang kalian tidak mengetahui. Awa ajibtum an ja'akum dhikrum min rabbikum 'ala rajulin minkum liyunzirakum wa litattaqu wa la'allakum turhamun. Apakah kalian merasa heran ketika datang suatu peringatan dari Rabb kalian kepada kalian melalui seorang laki-laki di antara kalian untuk memperingatkan kalian supaya kalian bertakwa dan supaya kalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Fakadzabuhu fa anzainahu walladziina aamanu walladziina ma'ahu fil falki wa aghraqna alladziina kadzabu bi ayatina innahum kaanu qauman 'amin. Kemudian mereka mendustakan Nabi Nuh alaihissalam, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan Nabi Nuh dan orang-orang yang bersamanya dalam suatu kapal. Wa aghraqna alladziina kadzabu bi ayatina innahum kaanu qauman 'amin. Dan kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang buta hatinya. Qala Syekh rahimallahu taala fi tafsir hadhihi al-ayat: Ya qaumi laysa bi dalalah ayalastu dalan fi mas'alatin min al-masail bi wajhin min al-wujuh. Ucapan Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan tentang Nabi Nuh alaihi salam: Wahai qaumku, aku ini tidak sesat. Ailastu dhalan fi mas'alatin min al-masail bi wajhin min al-wujuh. Aku tidak sesat dalam suatu masalah dari masalah-masalah dari suatu sisi dari berbagai macam sisi. Nah, dikarenakan ayat sebelumnya para pembesar kaum tersebut mengatakan qala al-mala'u min qaumihi inna lanaraka fi dhalalin mubin. Berkata para pembesar dari kaumnya, sesungguhnya kami memandangmu, wahai Nuh, berada pada kesesatan yang nyata. Nah, kaum Nabi Nuh menganggap Nabi Nuh AS berada dalam kesesatan. Nabi Nuh menjawab, Qala ya qawmi laysa bi dhalalah. Wahai kaumku, aku tidak sesat. Dia sesat dalam suatu masalah daripada masalah-masalah. Dari suatu sisi, dari berbagai macam sisi. Wa innama ana hadin muhtadin. Akan tapi, aku memberikan petunjuk. Dan aku diberi petunjuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bal hidayatuhu alaih salatu wasalam min jinsi hidayati ikhwanihi. Bahkan, petunjuk yang disampaikan oleh Nuh alaihissalam dari jenis hidayah saudara-saudaranya para nabi yang lain. Ul azmi minal mursalin. Hidayah yang disampaikan oleh Nabi Nuh alaihissalam sejenis dengan hidayah saudara-saudaranya ul azmi dari kalangan para rasul. Di mana dakwah mereka sama. Menyeru manusia untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan menjauhi taghut. Tawgut. Ala anwa'il hidayat wa akmaliha wa atammiha wa hiya hidayatu risalah at-tamah al-kamilah. Apakah kepada berbagai macam hidayah-hidayah ala anwa'il hidayah wa akmaliha merupakan jenis hidayah yang paling tinggi dan paling sempurna. Wa tammuha dan yang paling sempurna wa ya hidayatu risalah at-tamah al-kamilah, yaitu hidayah risalah yang sempurna. Nah, ini merupakan jenis hidayah yang disampaikan oleh para nabi. Nabi Nuh alaihissalam dan juga ulul azmi. Merupakan hidayah yang paling tinggi, yang paling sempurna. Yang merupakan hidayah risalah. Hidayah menyampaikan risalah Allah subhanahu wa ta'ala sempurna. Walihada qal, walakinni rasulun min rabbil alamin. Oleh karena itu, Nabi Nuh AS mengatakan, wahai kaumku, aku tidak sesat, akan tapi aku adalah seorang rasul dari Rabb semesta alam. Nah, yang membawa hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Menyampaikan hidayah risalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ay Rabbi wa Rabbukum. Wa Rabbu jami'il khalqi. Alladhi Rabba jami'il khalqi bi anwa'i tarbiyah. Maksudnya, Rabbku dan Rabb kalian. Dan Rabb semua makhluk. Yang memelihara, mengatur semua makhluknya. Dengan berbagai macam pengaturan. Alladzi min a'zami tarbiyatihi an arsala ila ibadihi rusulah. Di antara tarbiyah Allah yang paling agung, pengaturan Allah subhanahu wa ta'ala yang paling agung kepada hamba-hambanya, Allah mengutus seorang rasul atau rasul-rasul kepada hamba-hambanya. Ta'muruhum bil a'mali salihah. Rasul-rasul tersebut memerintahkan mereka untuk melakukan amalan-amalan soleh. Wal akhlaqil fadilah. Akhlak-akhlak yang utama. Wal aqaidil hasanah. Akidah-akidah yang baik. Wa tanhahum an abadiha. Dan melarang mereka dari lawan-lawannya. Nah, ini diantara pengaturan Allah subhanahu wa ta'ala yang paling agung. Bahkan kenikmatan yang besar yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, Allah utus Rasul di antara mereka. Laqad mannallahu 'alal mu'minin id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Sungguh Allah telah memberikan kenikmatan kepada kaum mukminin ketika Allah mengutus seorang rasul di antara mereka, kepada mereka. Nah, kenikmatan yang besar, ya. Sehingga kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu taala, "Anna Allah khalaqana wa rajaqana wa lam yatrukna hamalan bal arsala ilaina rasula." Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita, memberi rezeki kepada kita, dan Allah tidak membiarkan kita sia-sia hidup di dunia ini hanya sekedar untuk makan dan minum saja. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala mengutus seorang rasul kepada kita. Nah, faman ata'ahu dakhala jannah, waman asahu dakhala nar. Barang siapa yang taat kepada Rasul tersebut, dia akan masuk ke dalam jannah. Dan barang siapa yang durhaka kepada Rasul tersebut, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Nah, sehingga ini merupakan nikmat yang besar ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul kepada hamba-hambanya. Walihada qal, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang Nabi Nuh alaihi salam, "Uballighukum risalati Rabbi wa ansahu lakum." Ai wadifati tablighukum ببيان توحيده وأوامره ونواهيه على وجه النصيحة لكم والصفقة عليكم. Aku menyampaikan amanat Rabku kepada kalian, risalah Rabku kepada kalian, dan aku menasihati kalian. Maksudnya tugasku, kata Nabi Nuh AS, adalah menyampaikan kepada kalian dengan menjelaskan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, perintah-perintahnya, larangan-larangannya, dalam bentuk memberikan nasihat kepada kalian dan dalam bentuk kasih sayang kepada kalian. Nah, ini tugas para nabi, para rasul. Di antaranya Nabi Nuh alaihi salam yang disebutkan dalam ayat ini. Tugasnya adalah menyampaikan amanat Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala kepada mereka dengan menjelaskan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, perintah-perintah dan larangan-larangan dalam bentuk menasihati mereka. Nah, menasihati mereka dan dalam bentuk kasih sayang kepada mereka. Nah, sehingga menasihati mereka. Wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Dan aku mengetahui dari Allah Subhanahu wa taala apa yang kalian tidak mengetahui. Falladhi yata'ayyan an tuti'uni wa tanqadu li amri in kuntum ta'lamun. Yang wajib bagi kalian, kalian mentaatiku, kalian tunduk kepada perintahku apabila kalian mengetahuinya. Nah, ini yang wajib bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala ketika datang rasul kepadanya, mentaatinya dan tunduk kepada perintahnya. Kenapa? Dikarenakan rasul tersebut dia mengetahui syariat-syariat dari Allah Subhanahu wa taala apa yang tidak diketahui oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Sehingga wajib untuk tunduk dan taat kepada rasul yang mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat yang berikutnya Allah katakan, "Awa ajibtum an ja'akum dzikru min rabbikum ala rajulin minkum?" Apakah kalian merasa heran dengan peringatan yang datang kepada kalian dari Rabb kalian melalui seorang laki-laki di antara kalian? Ai kaifa ta'jabuna min halati la yanbaghi al'ajab minha. Maknanya bagaimana kalian merasa heran dari keadaan yang tidak selayaknya heran dari keadaan tersebut. Wa huwa an ja'akum at-tadhkir al-mawa'idhah wan-nasihah ala yadi rajulin minkum. Yaitu datangnya peringatan, mawa'idhah, nasihat melalui tangan seorang lelaki di antara kalian. Ini perkara yang bukan untuk diherankan. Nah, saya dikatakan awa ajib tuh. Apakah yang merasa heran? Dikatakan bagaimana kalian merasa heran dari suatu keadaan yang tidak selayaknya kalian heran darinya. Nah, datangnya seorang utusan, datangnya peringatan, datangnya nasihat-nasihat melalui seorang lelaki di antara mereka, bukanlah perkara yang pantas untuk diherankan. Ta'rifuna haqiqatahu wa sidqahu wa halahu. Di mana kalian mengetahui bagaimana hakikatnya, bagaimana kebenarannya, dan bagaimana keadaannya. Nah, kenapa kalian merasa heran dari perkara ini? ketika datang seorang rasul dari kalian, dari jenis kalian, memberikan peringatan kepada kalian. Nah, wa hadhil hal min inayatillahi bikum wa birrihi wa ihsanil ladzi yatalaqqa bil qabul was syukr. Maka keadaan ini di antara bentuk perhatian Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Kebajikan dan kebaikan Allah Subhanahu wa taala yang sepantasnya diterima dan disyukuri. Nah, sungguh besar perhatian Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya. Sungguh besar kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya. Sampai disebutkan dalam satu hadis, Allah Subhanahu wa taala menyayangi hamba-hambanya lebih dari kasih sayang ibu kepada anak-anaknya. Nah, wa qawluhu, dan firman Allah Subhanahu wa taala, liyunzirakum wa litattaqu wa la'allakum turhamun, supaya rasul tersebut memberikan peringatan kepada kalian dan supaya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kalian diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayal yunzirakumul adzab al alim. Rasul tersebut memberikan peringatan kepada kalian dari adab yang pedih. Wa taf'alul asbab al munjiyah, dan supaya kalian melakukan sebab-sebab yang menyelamatkan dari adab yang pedih. Min istikmali taqwallah zahiran wa batinah, dengan menggunakan, melakukan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala baik secara zahir atau secara batin. Nah, secara zahirnya dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, secara batinnya pun bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bidzalika tahsulu alaihim wa tanzilu rahmatullah alwasi'ah. Oleh karena itu, mereka akan mendapatkan dan turun kepada mereka rahmat Allah Subhanahu wa taala yang luas. Nah, tatkala mereka melakukan sebab-sebab yang menyelamatkan dari adab Allah Subhanahu wa taala, ketakwaan secara zahir, secara batin, dengan sebab ini mereka akan mendapatkan rahmat Allah yang luas, dan akan turun rahmat Allah yang luas. Walam yufid fihim wala najah. Tapi nasihat yang diberikan oleh Nabi Nuh AS kepada mereka tidak berfaedah bagi mereka. Nah, tidak bermanfaat bagi mereka. Dan mereka tidak menyelamatkan diri mereka dari adab Allah Subhanahu wa ta'ala. Fakadabuhu fa'anjaynahu walladina ma'ahu fil fulki. Mereka mendustakannya, dan kami menyelamatkan Nuh dan orang-orang bersamanya dalam suatu kapal. Ayat safina. Al-fulki ayat safina, kapal. Allati amarallahu Nuhan alaih salatu wassalam bisin'atiha. Dimana Allah Subhanahu wa ta'ala merintahkan Nabi Nuh alaih salam untuk membuatnya, sampai ditertawakan oleh orang-orang kufar ketika itu. Di padang pasir, Nabi Nuh AS membuat suatu kapal. Nah, di mana yang namanya padang pasir, mustahil terjadi banjir. Nah, hujan pun jarang. Nah, sehingga ketika Nabi Nuh AS membuat kapal, ditertawakan oleh orang-orang kafir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala timpakan banjir yang sangat besar kepada mereka, dan kaum mukminin mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala berada dalam kapal tersebut. Wa auha ilaihi ay yahmila min kulli sinfin min al-hayawan zawjayn itsnaini. Dan Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Nuh alaihi salam untuk membawa dari setiap jenis hewan-hewan sepasang-sepasang. Nah, wa ahlihi, dan keluarganya, wa man amana ma'ahu, dan orang yang beriman bersamanya, fahamilahum fiha wa najahumullahu biha. Nah, maka kapal tersebut membawa mereka dan Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan mereka. Ya. Ini ketika zaman Nabi Nuh alaihissalam. Nah, setelah mereka kaum mukminin masuk ke dalam kapal, begitu juga sepasang-sepasang dari hewan-hewan, Allah subhanahu wa ta'ala timpakan banjir yang sangat hebat. Nah, sampai orang-orang kafir, Allah menenggelamkan mereka. وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ. Dan kami tenggelamkan orang-orang yang menustakan ayat-ayat kami. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang buta daripada petunjuk. Buta hatinya. Termasuk di antaranya adalah anak dan istrinya Nabi Nuh alaihissalam. Nah, Nabi Nuh alaihissalam tatkala beliau sudah berada di kapal dan orang beriman, kemudian datang banjir yang sangat besar, memanggil anaknya. Nah, ya bunayya rikam ma'ana, wahai anakku, naiklah bersama kami. Janganlah engkau bersama dengan orang-orang musyrik. Dengan sombongnya, anaknya mengatakan, qala sa'awi ila jabali yasimuni minal ma. Tidak, aku akan naik ke gunung yang akan melindungiku dari air yang besar ini. Naik ke gunung. Nah, tapi air itu bertambah. Bertambah. Sampai dia pun tenggelam dengan air tersebut. Nah, sehingga di sini menunjukkan bahwasannya hidayah itu di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Nuh alaihissalam yang merupakan awal rasul di muka bumi ini, dari kalangan ulul azmi, tidak bisa memberikan hidayah taufik kepada putranya. Yang beliau sangat ingin sekali putranya mendapatkan hidayah tersebut. Nah, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan kepada Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, akan tetapi Allah lah yang memberikan hidayah bagi orang yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad sangat sekali pamannya Abu Talib mendapatkan hidayah, berusaha semaksimal mungkin. Nah, untuk menasihati dan mengajak pamannya masuk Islam. Tapi ternyata pamannya meninggal dalam keadaan kafir. Sehingga turun ayat tadi. Innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah taufik kepada orang yang engkau cintai. Akan tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Nabi Ibrahim alaihissalam, Abul Anbiya, bapaknya para nabi, tidak bisa memberikan hidayah kepada bapaknya Azhar. Nah, bapaknya Azhar pembuat patung berhala. Nah, ketika memberikan bimbingan kepada bapaknya, bapaknya menolaknya, bahkan mengusirnya, bahkan mengancamnya, akan merajamnya, melemparinya. Nah, ini hidayah di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Siapapun mereka, bagaimanapun kedudukannya, dia bisa memberikan hidayah taufik. Dikatakan ini hak Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, innahum kanu qauman amin. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang buta. Anil huda, dari petunjuk. Absarul haq wa arahumullah ala yadin nuh. Minal ayatil bayinat ma bihim yu'minu ulul albab fasakharu minhu wastahza'u bihi wa kafaru. Nah, mereka melihat kebenaran dan Allah subhanahu wa ta'ala memperlihatkan kebenaran kepada mereka melalui tangan Nabi Nuh alaihissalam daripada ayat-ayat yang jelas. Nah, yang dengan ayat-ayat tersebut, orang-orang yang menggunakan akalnya akan mengimaninya. Akan tetapi ternyata mereka fasakharu minhu. Nah, mereka menghina Nabi Nuh alaihissalam wastahza'u bihi dan mengolok-olok Nabi Nuh alaihissalam wa kafaru dan mendustakannya. Sehingga pantas mereka sebut dengan qauman amin. Orang-orang yang buta dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang keadaan orang kafir, summum bukmun umyum. Nah, mereka adalah orang-orang yang tuli, bisu, dan juga mereka adalah orang yang buta. Nah, tuli, bisu, buta daripada petunjuk, daripada kebenaran. Nah, dan tentu hal ini membuat mereka digiring di akhirat nanti dalam keadaan buta. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dzanka wa nasruhu yaumal qiyamati 'ama." Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka akan kami berikan kehidupan yang sempit baginya dan akan kami kumpulkan dia di hari kiamat nanti dalam keadaan buta. Kenapa? Dikarenakan di dunia buta hatinya. Buta daripada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika dia mengatakan, qala rabbi lima hasabtani a'ma wa qad kuntu basira. Wahai Rabb, kenapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta? Padahal di dunia aku melihat. Kata Allah Subhanahu wa taala, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Yang demikian itu dikarenakan telah datang ayat-ayat kami kepadamu dan engkau melupakannya, seolah-olah tidak melihat. Nah, membutakan hatinya. Dari melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka pada hari ini pun, pada hari kiamat pun, aku melupakan kalian. Allah Subhanahu wa taala meninggalkannya. Al-jazaa' min jinsil 'amal, balasan sesuai dengan amalan-amalan. Wallahu a'lam bissawab. Naktafi ila huna. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.